Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Inilah kesyirikan yang terjadi. Mereka harus ada sesuatu simbol untuk mereka ibadahi. Sampai-sampai kalau mereka tidak sempat buat patung, ya maka mereka cari cara yang lain. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Raja Al-Ataridi, Abu Raja Al-Ataridi adalah seorang tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW, di masa Nabi, hanya saja dia tidak masuk Islam di zaman Nabi SAW. Bahkan sempat ikut Musailimah Al-Kadzab. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal baru dia masuk Islam. Namun dia sempat bercerita tentang bagaimana dahulu kami menyembah patung. Dia berkata, "Kunna na'budul hajar." Kami dahulu menyembah patung, menyembah batu. "Fa'idha wajadna hajaran huwa khairun minhu alqainahu wa akhadna al-akhar." Kami jadikan batu sebagai patung. Kalau kami dapati ada batu yang lebih bagus, batu ini kami buang. Mereka tidak meyakini patung ini menciptakan alam semesta. Enggak, jangan kita anggap orang Arab dahulu kok meyakini, begitu bodohnya meyakini patung itu apa? Menciptakan alam semesta. Tidak, patungnya simbol. Tatkala ada simbol yang lebih bagus, simbol yang ini di-expire, dibuang. Fa'idha lam najid hajaran. Jadi disebutkan oleh para ahli sejarah, sampai-sampai mereka itu kalau mau safar, mereka usap dulu patungnya. Baru bersafar supaya tenang. Kalau udah pulang dari safar, usap lagi. Jadi tergantung dengan simbol tersebut. Kata Abu Raja Al-Ataridi, "Fa'idha lam najid hajaran." Kalau kami tidak temukan batu untuk dijadikan Tuhan, "Jama'na jathiratan min turabin, aykum min turab." Maka kami pun mengumpulkan pasir, kami masukkan dalam suatu tempat, ya mungkin dalam semacam kantong. Ya. "Thumma ji'na bisyat, fahalabnahu alaihi, thumma tufna bihi." Setelah itu kami datangkan kambing, lalu kami perah susunya, sehingga susunya tadi jatuh di atas kumpulan pasir tadi supaya agak mengeras. Ya ini pantaslah jadi Tuhan, sudah dikasih susu. Setelah sudah dikasih susu, maka kami tawaf terhadap patung-patung tersebut. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya patung-patung tersebut bukanlah Tuhan, hanya sekedar dituhan-tuhankan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah itu hanyalah sekedar batu-batu yang kalian nenek moyang kalian namakan sebagai Tuhan. Allah tidak pernah menurunkan dalil bahwasanya itu adalah Tuhan atau wakil Tuhan atau simbol Tuhan. Tidak ada dalilnya. Dikarenanya aneh orang-orang yang menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Ya. Lihatlah bagaimana kebodohan mereka sampai menjadikan batu sebagai Tuhan. Sampai di sini ada seorang Arab, dia tatkala ingin menyembah Tuhannya, tiba-tiba dia melihat ada dua ekor anjing atau serigala yang mengencingi Tuhannya. Maka dia protes, dia mengatakan, "Arabbun yabulu biroksihi tha'alibu. Waqad hana man balat alaihi tha'alibu." Apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh anjing? Maka sungguh yang kepalanya dikencingi sama anjing, sungguh terhina ada Tuhan yang dikencingi oleh anjing. Maka dia berpikir lagi, apakah ini jadi pantas jadi Tuhan? Para hadirin rahimakumullah subhanallah, ini antara bentuk kesyirikan. Di antara kesyirikan-kesyirikan yang tersebar di Jazirah Arab, seperti penyembahan terhadap jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa." Dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka minta perlindungan kepada jin, maka semakin menambah kekufuran mereka dan semakin menambah kesombongan para jin. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, disebutkan mereka dahulu tatkala melewati suatu lembah dan mereka khawatir ada jin-jin yang mengganggu mereka, maka mereka berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Kami berlindung kepada pimpinan lembah ini supaya tidak diganggu oleh anak buahnya. Kalau mereka sudah baca doa seperti itu, tenang, tidak ada yang ganggu. Ini kesyirikan. Kata Allah, "Fazaduhum rohaqa." Menambah kesombongan jin. Jinnya semakin sombong. Tuh, lihat. Manusia-manusia takut sama kita. Berlindung kepada kita. "Wazaduhum rohaqa." Dalam tafsir yang lain, semakin menambah kekufuran mereka manusia-manusia ini. Jadi ini banyak tersebar di tanah air kita. Kalau mau lewat jembatan harus bel dulu. Tet. Di antara kesyirikan yang terjadi di bangsa Arab adalah tatayur. Mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat atau suatu yang didengar. Disebutkan pada orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tatkala hendak bersafar, mereka pergi ke sejenis burung tertentu, maka mereka usir burung tersebut. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan safar. Namun kalau burungnya terbang ke arah kiri, enggak jadi safar, takut sial. Mereka juga bertasyaum, ya, bertatoyur dengan bulan safar, bulan sial. dan banyak tatayur-tatayur mereka, insyaAllah kita akan sampaikan pada waktunya. Ini sekedar saya memberikan gambaran umum tentang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Segala bentuk kesyirikan yang ada di zaman sekarang, seperti menyembelih kepada jin, menyembelih kepada selain Allah, semua dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Jadi secara keagamaan sangat rusak, kerusakan terjadi, penuh dengan kesyirikan terjadi di kota Mekah. Kita cukupkan di sini saja, insyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.